yang paling dalam terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan. Sungguh takkan ku ingkari, hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Tak banyak yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku, tapi kata hati yang tulus dan suci, aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup. Tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui, setulus hatiku aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup.